nanti pasti dikasih cinta abadinya. Yang penting Anda semuanya damai di sini ya. Di depan rasakan hatiku yang tetap, hatiku tetap.